بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. Sesungguhnya Allah meridhoi kalian melakukan tiga perkara dan membenci kalian melakukan tiga perkara. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من وله الله أمركم. Allah meridhoi kalian, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian melakukan tiga hal. Yang pertama, kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan yang ketiga, kalian berlaku tulus terhadap orang yang Allah takdirkan menguasai kalian. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa ida'at al-mal. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa ida'at al-mal. Dan Allah membenci bagi kalian menyebarkan desas-desus, banyak melakukan as-su'al dan Allah murka kepada kalian, marah kepada kalian apabila kalian menyia-nyiakan harta. Jadi inilah sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tiga perkara yang Allah ridhoi dan tiga perkara yang Allah benci. Artinya, barang siapa yang melakukan tiga perkara ini, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Kalau Allah sudah meridhoinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Dan apabila dia menjauhi hal-hal yang Allah murka, yang Allah murkai, maka Allah akan cinta kepadanya. Maka jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, sesungguhnya Allah meridhoi bagi kalian tiga perkara. Pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan inilah jemaah sekalian, kewajiban kita terbesar di muka bumi ini. Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Itulah yang disebut dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita mengapa kita diciptakan di muka bumi ini. Dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Demikian pula Allah kabarkan kepada kita, karena itulah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam diutus ke muka bumi. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi semua yang dianggap Tuhan yang disembah selain Allah. Jauhi itu artinya, jangan kamu benarkan, hendaklah kamu salahkan, dan jangan kamu mempersembahkan ibadah kepada semua makhluk yang mereka anggap Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, inilah syarat yang pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah. Beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Makanya jemaah sekalian, orang yang paling Allah benci di muka bumi ini, orang yang paling Allah murkai dan paling hina derajatnya dalam pandangan Allah adalah orang yang mempersekutukan Allah. Adalah orang yang kafir kepada Allah, yang melakukan dosa-dosa kesyirikan dan dosa-dosa kekufuran. Sampai-sampai Allah ingatkan, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni orang yang melakukan dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya jemaah sekalian, apabila seseorang mati sebelum bertobat dari dosa syirik, maka dia pasti mendapatkan azab. Tetapi orang yang tidak berbuat syirik, kalau dia mati sebelum bertobat, maka masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah. Kalaupun dia tidak diampuni, dia mendapatkan azab, namun azabnya tidak kekal. Beda dengan orang-orang kafir. Pasti mereka masuk neraka, tidak akan diampuni, dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dalam surat Al-Ma'idah, ayat ke-72, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Enggak ada yang bisa menolong mereka jemaah sekalian dari azab Allah. Bahkan seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak bisa menolong ayahnya sendiri. Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa menolong putranya sendiri. Nabi Lut alaihi salam tidak bisa menolong istrinya sendiri. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong pamannya sendiri. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika di dunia mereka mempersekutukan Allah, mereka mempersembahkan ibadah mereka kepada selain Allah, tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Seorang muslim yang tidak berbuat syirik, tidak berbuat kekufuran, walaupun dia banyak dosa-dosa yang lain, dan dia tidak bertobat sampai mati, maka ada kemungkinan Allah mengampuninya, dan juga ada harapan dia mendapatkan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, di antara golongan umat beliau yang akan menerima syafaat adalah para pelaku dosa besar, namun dosanya tidak sampai pada tingkat kesyirikan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada para pelaku dosa besar yang tidak berbuat syirik dari kalangan umatku. Oleh karenanya jemaah sekalian, dosa syirik ini adalah dosa yang paling berbahaya, yang harus kita kenali. Jangan-jangan kita masih termasuk orang-orang yang kesehariannya masih bergelimang dengan dosa syirik. Dan itu yang kita sayangkan jemaah sekalian. Betapa banyak orang yang mengaku muslim, tapi ternyata dia melakukan dosa syirik. Padahal dosa syirik itu adalah pembatal Islam. Bukan sekedar pembatal wudu. Pembatal Islam jemaah sekalian. Ini lebih penting kita pelajari dibandingkan mempelajari pembatal wudu atau pembatal ibadah yang lainnya. Ini pembatal Islam. Kalau Islamnya batal, semua ibadahnya ikut menjadi batal. Sebagaimana Allah tegaskan, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Jadi, andai ada orang rajin solat, rajin berpuasa, berhaji, berzakat, tapi kemudian dia mempersekutukan Allah, maka semua amal ibadahnya terhapus. Ini bahaya jemaah sekalian. Harus kita waspadai. Allah mengatakan, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Tapi sangat disayangkan, masih banyak orang yang mengaku muslim, namun masih berbuat syirik. Ada sebagian kaum muslimin, ternyata masih percaya kepada jimat-jimat. Apakah jimat untuk perlindungan diri? Jimat untuk mengeleriskan barang dagangan? Dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Ada juga sebagian orang yang masih mengaku muslim, tapi dia masih percaya dengan primbon. Dia masih percaya dengan hitungan-hitungan hari yang bisa mendatangkan sial, atau hari-hari yang bisa mendatangkan keberuntungan. Ini semua syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Katanya ini tanggal 13, tanggal sial. Itu syirik jemaah sekalian. Atau mau bangun rumah, undang dulu ahli feng shui untuk mempelajari posisi rumah yang mendatangkan keberuntungan seperti apa, dan mana yang bisa menimpakan kesialan. Maka ini syirik jemaah sekalian. Kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, dia enggak takut sial. Dia enggak peduli rumahnya mau menghadap kemana. Dan dia enggak peduli dengan angka-angka. Enggak ada yang dia takutkan jemaah sekalian. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan di dunia ini, jamaah sekalian. Karena hanya Allah yang bisa menimpakan bahaya kepada kita. Hanya Allah yang memberi manfaat kepada kita. Bukan hari-hari tertentu dan waktu-waktu tertentu, bukan posisi rumah, tidak sedikit pun itu bisa memberikan pengaruh terhadap rezeki kita atau jodoh kita. Sama sekali enggak ada, jamaah sekalian. Kecuali satu saja yang perlu kita takutkan, yang bisa mendatangkan kesialan kepada kita. Apa itu, jamaah sekalian? Dosa-dosa kita. Itu yang bisa menyebabkan kesialan. Itu yang bisa membahayakan kita. Bahaya di dunia dan di akhirat kelak. Ini yang perlu kita takut. Oleh karena itu, apabila kita terjerumus dalam dosa, hendaklah kita bertobat. Karena dosa itulah penyebab kesialan kita, yang bisa menimpakan bahaya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Iya. Ada juga sebagian orang yang mengaku Muslim, tetapi masih mendatangi para dukun. Untuk apa? Untuk bertanya hal-hal yang gaib, atau minta pertolongan, bahkan minta sihir. Na'udzubillah. Ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun tersebut atau tukang ramal itu, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang suka meramal-ramal itu namanya dukun. Jangan tertipu walaupun dia dipanggil kiai, walaupun orang menganggap dia ustadz. Kalau dia meramal masa depan, maka dia adalah dukun. Di dalam agama Islam, itulah yang dikenal dengan dukun. Kalau orang yang percaya kepadanya sudah syirik, apalagi dia sendiri. Jamaah sekalian, kalau kita meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib, maka kita telah mempersekutukan Allah. Kita telah berbuat syirik. Apalagi orang itu sendiri yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Dalam surat An-Naml ayat ke-65, Allah menyatakan, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang tahu perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kok bisa-bisanya kita meyakini dukun ini sakti, dia tahu perkara gaib, dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, saya harus bertanya nasib saya. Padahal Allah menyatakan, tidak ada yang tahu perkara gaib itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali Allah beritahukan kepada mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang maha mengetahui perkara gaib, tidak ada yang Allah beritahukan perkara gaib tersebut kecuali para rasul yang telah Allah ridhoi. Jadi para nabi itu enggak tahu perkara gaib dengan sendirinya. Allah berikan wahyu kepada mereka, baru mereka tahu perkara gaib. Ini, jemaah sekalian, contoh-contoh perbuatan syirik. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Maka ini yang pertama. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, jauhi perbuatan syirik. Itulah pentingnya kita belajar. Belajar ilmu tauhid. Belajar apa saja yang termasuk kategori kesyirikan untuk kita jauhi. Dan kita ingatkan saudara-saudara kita, jangan sampai terjerumus dalam syirik. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, Allah akan meridhoi kalian apabila kalian bersatu dengan tali agama Allah. Kalian semuanya berpegang teguh dengan agama Allah dan tidak berpecah belah. Maksudnya apa, jemaah sekalian? Maksudnya adalah setiap umat Islam wajib untuk bersatu, bersaudara, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bermusuhan. Namun persatuan yang Allah inginkan bukan sekedar asal ngumpul, tetapi bihablillah, bersatu dengan tali agama Allah. Maksudnya apa? bersatu semuanya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bareng-bareng tapi satu orang di antara kita melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikuti si fulan, yang lain lagi mengikuti orang lain. Jadi berkumpul tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan namanya persatuan. Dan itulah hakikat perpecahan. Persatuan yang sesungguhnya adalah kita bersatu dalam kebenaran, semuanya berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah, maksudnya tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang lain selain daripada ajaran-ajaran Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak bermusuh-musuhan melainkan bersaudara, saling mencintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah yang bersaudara itu orang-orang yang beriman. Jadi jangan pernah menyebutkan orang yang tidak beriman itu sebagai saudara kita. Hanyalah, kata Allah, orang-orang yang bersaudara itu orang-orang yang beriman saja. Ini yang kedua, jamaah sekalian. Bersatu, bersaudara, dan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi? Agar Allah meridhai kalian, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Kalian bersikap tulus terhadap orang yang Allah jadikan sebagai penguasa kalian. Siapa yang dimaksudkan di sini, jamaah sekalian? Maksudnya adalah seorang muslim yang Allah takdirkan dia menjadi pemimpin kita. Apakah dia RT kita, RW kita, lurah kita, camat kita, wali kota kita, gubernur kita, dan yang tertinggi adalah presiden kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, seorang muslim yang Allah jadikan sebagai pemimpin kita, wajib bagi kita bersikap tulus kepadanya. Apa maksudnya, jamaah sekalian? Bersikap tulus adalah kita mendukung dia dalam kebaikan. Kita berikan nasihat yang baik kepadanya. Kita berikan masukan-masukan yang baik untuk perbaikan negeri kita. Kemudian kalau kita lihat dia melakukan kesalahan, kita nasihati dengan baik. Dan kita doakan semoga Allah mengampuni kesalahannya dan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga dia bisa memerintah masyarakat kita dengan baik. Dan jamaah sekalian, haram hukumnya kita mencaci maki pemerintah kita. Itu namanya tidak tulus. Haram hukumnya kita menjelek-jelekkan pemerintah kita, apalagi mendoakan jelek. Itu namanya kita tidak tulus kepadanya. Jadi jamaah sekalian, bersikap tulus itu adalah membantu pemerintah kita. Kalau dia benar, kita dukung. Kalau dia salah, kita berusaha menasihati dengan baik. Itu namanya bersikap tulus. Jangan salah, masih saja kita diam. Kita biarkan dia berbuat salah. Bahkan kita dukung. Kenapa? Karena menguntungkan kita. Subhanallah, itu namanya kita enggak tulus. Kalau kita tulus, apabila saudara kita salah, terutama pemerintah kita, kita berikan nasihat yang baik. Tapi jemaah sekalian, menasihati pemerintah tidak boleh dengan cara terang-terangan. Itu namanya ghibah. Menasihati orang dengan cara terang-terangan, itu namanya ghibah, bukan nasihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan secara khusus, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi, akan tetapi pegang tangannya lalu menyepi. Fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayh. Kalau nasihatnya diterima, itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak, tugasnya sudah selesai. Sudah selesai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ saja, jangan lagi dia melakukan aksi turun ke jalan atau mengkritik pemerintah di media massa. Ini cara yang salah. Nabi SAW mengatakan, jangan ditampakkan terang-terangan. Tapi sayang sekali banyak kaum muslimin yang tidak mengindahkan apa yang telah dipesankan oleh Nabi SAW. Ada yang melakukan demonstrasi, ada yang mengkritik pemerintah di media massa, di media-media sosial. ini bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian tiga hal. Kalau kita lakukan, maka Allah akan ridho kepada kita. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Bersatu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berpecah belah dan tidak bermusuhan. Tidak saling benci, tidak saling dengki. Kemudian yang ketiga, bersikap tulus kepada pemerintah kita. Maka Allah akan meridhoi kita. Kemudian yang terakhir, tiga hal yang membuat Allah murka kepada kita. Yang pertama, kila wa qal. Menyebarkan desas-desus. Maksudnya apa jemaah sekalian? Setiap informasi yang kita dapatkan, kita sebarkan. Ini bahaya. Padahal belum jelas, benar atau tidak. Katanya ada yang ngomong begini, katanya ada yang ngomong begini. Kita sampaikan, kita sebarkan lagi kepada orang lain. Apalagi di era medsos seperti ini. Di era internet, dapat berita dari media-media online, langsung di-share ke Facebook, langsung disebarkan di WhatsApp. Ini jemaah sekalian, kila wa qal, Allah murka. Bahkan walaupun berita itu benar sekalipun, itu enggak setiap berita boleh kita sebarkan. Kita harus pikir panjang dulu. Ini berita bisa memberi manfaat atau hanya menambah dosa bagi orang-orang. Dan jemaah sekalian, kalau kita sebarkan sesuatu, kemudian orang-orang menjadi berdosa, maka kita ikut menanggung dosanya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Yes, sebagai contoh, itu tadi. Ada berita katanya pemerintah ini begini dan begitu. Belum tentu benar, kita sebarkan. Orang kemudian menjelek-jelekkan pemerintah. Dia melakukan dosa dengan sebab kita. Maka kita juga tanggung dosanya. Kalaupun benar, maka itu adalah ghibah. Jemaah sekalian, menjelek-jelekkan orang itu hanya dua kemungkinan. Kalau bukan dusta, ghibah. Nabi SAW bersabda, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau berbicara tentang saudaramu sesuatu yang kalau dia dengar, dia enggak suka. Itu namanya ghibah. Jadi jemaah sekalian, hati-hati menyebarkan berita-berita. Kalau benar, bisa ghibah. Kalau enggak benar, dusta. Jadi enggak ada pilihan bagi kita, dua-duanya dosa. Iya. Kemudian yang kedua, yang Allah benci kepada kalian adalah kathratus su'al. Banyak melakukan as-su'al. As-su'al itu ada dua arti. Yang pertama, banyak bertanya hal-hal yang enggak penting atau hal-hal yang belum terjadi. Bertanya kepada ulama maksudnya di sini. Wahai ustaz, wahai syekh, kalau terjadi begini hukumnya bagaimana? Kalau terjadi begini hukumnya bagaimana? Padahal belum terjadi, ya. Kalau kita di bulan nanti sholatnya menghadap kemana, ya. Kata syekhnya, nanti kalau udah sampai di bulan SMS saja, ya. Jadi menanyakan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kemudian dia perbanyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Seharusnya jemaah sekalian yang kita tanya, bagaimana kita melakukan amal soleh yang benar? Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah meminta-minta kepada orang. Ya, ini tercelah. Makin banyak kita meminta, makin banyak api neraka yang kita minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa takatsuran innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir." Siapa yang minta-minta kepada orang, hakikatnya yang dia minta itu adalah potongan bara api neraka. Maka silakan dia mau banyak apinya atau mau sedikit apinya, silakan, terserah dia. Maka jemaah sekalian, syariat memberikan dorongan kepada kita untuk bekerja dan tidak boleh mengharap belas kasih orang, apalagi sampai meminta-minta. Namun kita hanya boleh mengharap kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan meminta kepadanya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, wa idha'atal mal. Allah membenci kalian menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta, boros harta. Jamaah sekalian, boros harta itu ada dua bentuk. Pertama, membelanjakan harta di dalam hal yang mubah, tapi berlebihan. Halnya memang mubah, tidak terlarang, tapi sudah terlalu banyak, berlebihan. Yang kedua, yang lebih besar dosanya adalah membelanjakan harta untuk perbuatan yang haram. Maka ini adalah pemborosan dan menyia-nyiakan harta yang Allah akan murka kepada kita kalau kita melakukannya. Inilah jemaah sekalian, tiga hal yang akan mendatangkan keridhaan Allah dan tiga hal yang akan menyebabkan Allah murka kepada kita.